Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum kajian kita membaca salah satu karya Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu 200 soal jawab tentang akidah atau i'lamus sunnal mansurah. Dua-duanya bisa menjadi tema seperti yang beliau bawakan rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan masuk kepada soal 25. Soal yang ke-25, di mana pertanyaan ke-25 ini masih di dalam bab berbicara tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 yang telah disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah ilm, yaitu berilmu. Kemudian al-istiqan, yaitu yakin. Keberikutnya adalah al-ikhlas. Keberikutnya adalah al-inqiyad. 4, ilmu, yakin, ikhlas, as-sidq, jujur. Kemudian al-qabul, menerima. Al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Juga mahabbah, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 25 soal. Ma dalilus sidqi minal kitabi was sunnah? Mana dalil? Apa dalil sifat jujur dalam mengucapkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah dari Alkitab dan As-Sunnah? Mana dalil tentang sifat jujur? Jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. Allah Azza wa Jalla berfirman, alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apakah manusia itu mengira dan menyangka bahwa mereka mengatakan, mereka dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Azza wa Jalla benar-benar mengetahui. Allah Maha mengetahui. Agar benar-benar Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa dari mereka yang jujur, dan agar Allah benar-benar mengetahui, Allah Maha mengetahui al-kadhibin, orang-orang yang berdusta. Jadi barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan kenapa Allah menurunkan ujian dan cobaan. Dan kebanyakan ujian dan cobaan itu buat hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sendiri memberikan jawaban agar nampak di permukaan. Siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Ya, sehingga orang-orang kafir yang mau diuji, apa dasar pengujian mereka? Tidak ada. Yang ada adalah murka Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Yang dicoba dan diuji dengan berwarna-warni ujian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena mereka punya dasar, punya landasan untuk diuji, yaitu al-iman. Tujuannya untuk membedakan dan memisahkan antara orang yang jujur dan orang yang berdusta. Ini dalam setiap perjalanan ujian hidup, apakah bersifat individu ataupun bersifat menyeluruh. Allah Azza wa Jalla ingin membedakan dan memisahkan orang yang jujur, benar-benar jujur di dalam berpegang dengan keimanannya, dan orang-orang yang berdusta. Berarti setelah ujian itu ada kelulusan. Ini dalilnya yang pertama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala an-nari. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, dan pemberitahuan ilmu ini dikhususkan di saat itu kepada Mu'ad ibnu Jabal. Ya Mu'ad bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'day. Ya Mu'ad ibn Jabal, ya labbaik ya Rasulullah wa sa'day. Tiga kali panggilan Rasul alaihissalatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal. Di saat itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Mu'ad bin Jabal adalah alim min ulama'is sahabah. Barakallahu fikum. Ya. Anas bin Malik bercerita demikian. Al-Imam Al-Bukhari dengan ayat, dengan hadis ini menulis bahwa boleh mengkhususkan ilmu kepada kaum tertentu. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, jujur dari dalam hatinya, dia jujur mengucapkannya dari dalam hatinya, tiadalah seseorang mengucapkan dengan kejujuran kecuali Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Berarti jujur dalam bersyahadatain adalah maknanya tinggi. Bagaimana pengamalan syahadatain di atas kejujuran? Itulah praktek para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam menjalankan agama ini. Barakallahu fikum. Ketika selesai Nabi alaihissalatu wassalam berpesan, Mu'adz ibn Jabal meminta kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Kata beliau, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru, ya Rasulullah, tidakkah aku informasikan hal ini kepada manusia agar mereka juga bergembira, bersenang ria? Kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, meminta restu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, untuk menyampaikan kabar gembira yang beliau dengar kepada orang-orang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idan yattaqil. Kalau begitu, nanti mereka akan pasrah. Ana sudah bersyahadat, ada sudah ini, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya, khawatir. Maka di saat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mendapatkan amanat besar ini, sampai dekat wafatnya beliau, takut untuk memikul dosa tidak menyampaikan ilmu, baru Mu'adz menyampaikannya kepada orang lain. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam ini, barakallahu fikum. Maka yang menjadi pelajaran adalah, orang yang bersaksi terhadap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, jujur dari dalam hatinya, Allah akan haramkan atasnya neraka, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Berarti besar nilai bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. Demikian juga tentang kisah seorang Arabi, orang Badu, orang pegunungan, jauh dari barqalafikum dakwah himan warhimakumullah, sehingga kekufuran sangat-sangat nampak pada diri mereka, kekasaran hidup mengerikan sekali, barqalahu fikum. Sampai di saat kita berziarah, artinya berangkat ke tempat Syekh Al-Imam Muqbil bin Hadi Son'a, menuju Damat itu sangat-sangat jauh. Sudah berhasil, sudah kita mencoba untuk berjalan ke tempat itu, gagal. Barak, gagalnya kenapa? Karena di setiap perbatasan itu ada pemeriksaan paspor dan seterusnya. Subhanallah, kita berangkat di malam hari, di saat itu bersama rombongan waktu itu, satu mobil. Ya, kata salah seorang di saat itu mengatakan, kita berangkat pada malam hari, karena di malam hari mereka tidak mungkin akan menyenter mata. Bismillah, berangkat malam hari. Di perjalanan stop. Ya, antum jangan heranlah kalau orang yang di perbatasan, artinya satu daerah ke daerah yang lain itu, berdiri cuma buka palang seperti antum di atas, enggak, lengkap dengan senjata laras panjangnya. Ya, sambil ngekot, ngekot itu bus, jadi daun-daun kot yang dimakan, barakallahu fikum, orang bisa fly, ya, dengan pokoknya sudah. Diperiksa. Ikhwan waktu itu yang sudah berada di tempat si Mukbil waktu itu, tidak akan nyenter mata mereka. Wah, pertama kali saya di pinggir, dibuka jendela. Jendelanya sejak diturunkan, mata saya disenter. Waduh. Anta hadromi? Dia pura-pura tidur. Karena sudah dididik sebelumnya. Pura-pura tidur. Ya, pura-pura tidur. Barakallahu fikum. Di saat itu senter madanya Pertama kali anta hadrami, dia. Terus senter yang lain lagi, senter matanya yang lain lagi, beda-beda semuanya. Wajahnya barakallahu fikum. Sopirnya menjawab Indonesia, sudah. Ya, diambil semua paspor. Setelah itu diperiksa. Barakallahu fikum, suruh balik. Tidak boleh jalan. Balik ke tempat. Teman kita sudah berpikir, aduh kalau begini saya tidak mau berangkat ke tempat saya mobil. Satu lagi berpikir, saya anak pulang aja ke Indonesia. Ya, barakallahu fikum, dibesarkan hatinya kering. Maka ikhwan kita dari Damaj mengirim dua badu. Dua orang badu, barakallahu fikum, mengirim kita. Sudah ngelihat rupanya ke lain-lain. Artinya ndaklah yang kita kerum. Faedah lain sih. Teriak sih. Andai menhina. Anda dari sini nanti. Anda dari situ nanti. Nanti ketemu di sana. Tapi bahasanya kasar. Iya wis, karena kita kiriman ikhwan kita dari Damaj waktu itu. Sudah naik. Subhanallah. Ngelihat nuktoh. Itu barakallahu fikum pertama yang dulu kita ketangkap sudah mulai naik gunung, turun gunung ya pakai mobil. Ya ada jalan setapak ditempuh, pokoknya sudah sampai ketemu bersama orang baduk di gunung. Enggak tahu di mana, nanya, dia sendiri nanya, "Mana jalan lewat sini?" Diberitahu balik lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Ya sebelum nuktah yang paling ganas terakhir, karena di situ Syiah, kita naik lewat lagi gunung, barakallahu fikum, terus sampai kemudian turun di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Kita menemukan kekasaran yang sangat. Kita mencoba melihat salah satu yang mengherankan di saat itu, si badu ini masih bersama kita waktu itu, barakallahu fikum, senang bersama anak-anak Indonesia. Syekhuna Mukbir rahimahullah menyembelih unta waktu itu. Dan yang disuruh masak adalah orang-orang Indonesia. Masak kita bersama-sama. Sini yang menjemput salah satu dari mereka yang menjemput hal Indonesia. Ha, kata. Begini cara makan. Diambil daging, wah, langsung dikunyah. Kita melihat heran ini. Kita sedang nyayat-nyayat bahwa dia asyik sekali makan daging dalam kondisi mentah. Oh wajah. Orang-orang keras barakallahu fikum. Ya begini, begitu hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah Nabi bersama badu ya terlalu banyak. Ya, kekasaran yang ada pada diri mereka disebutkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, seorang A'rabi badu rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan padanya al-Islam. Sampai kemudian dia mengatakan setelah al-A'rabi orang badu itu mendengar pemberitahuan Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-Islam, beliau mengatakan, "Wallahi la azidu 'alaiha wa la anqus." Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan saya tidak akan menguranginya, kata beliau, kata dia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengomentari ucapannya, aflaha in sadafa. Sungguh jujur dia. Jujur dia. Kalau dia sungguh beruntung dia kalau dia jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha, beruntung dia kalau dia jujur. Ini barakallahu fikum terkait dengan dasar jujur rahimani wa rahimakumullah di saat mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu poin lagi, yaitu soal yang ke-26. Qala ma dalilu ishtiratil mahabbati minal kitab was sunnah. Apa dalil? Apa dalil disyaratkannya cinta di dalam Alkitab wasunnah terhadap kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, qala Allah Ta'ala jawab, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai segenap orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan, ay maknanya menggantikan kalian. Wahai orang beriman, kalau siapapun murtad dari kalian, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ayat ini barakallahu fikum memberitahukan kepada kita kejahatan, kekufuran, kesyirikan, maasi tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Tidak akan. Tidak akan memudaratkan agama Allah sedikit pun. Dan tidak akan memudaratkan kaum muslimin barakallahu fikum. Rahiman wa rahimakumullah. Sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, jangan anda bersedih terhadap mereka-mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yahzunuka alladhina kafar. Jangan menyedih, menjadikan engkau sedih mereka-mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Taruhlah misalkan ada orang murtad dari Islam, tidak akan memudaratkan Allah sedikit. Tidak akan memudaratkan Islam. Tidak akan memudaratkan kaum muslimin. Tiadalah kemudaratan itu kecuali buat diri mereka. Demikian juga kaitannya dengan orang lari dari al-haq. Seorang sunni salafi berubah menjadi mubtadi'un dhal misalkan tablighi ikhwani dan yang semisalnya, la yadur, tidak memudaratkan dakwah ini, tidak memudaratkan salafiyin dan salafiyat, la yadur. Yang dia mudaratkan ala diri mereka. Ya akhi, ana tinggalkan pondok pesantren Imam Syafi'i itu supaya dia makan apa istilahnya itu, menanamkan kemudaratan buat pondok pesantren, buat ahlus sunnah. La yadur. Tidak anda berbuat mudarat kecuali buat diri anda sendiri. Jadi barakallahu fikum, ini supaya terus kita berbesar hati. Karena akan ada dalam setiap ujian dan cobaan itu tumbang bersama ujian dan cobaan. Mesti ada. Mungkin di saat itu yang tumbang adalah teman jauh kita. Ya kita agak bersedih. Jauh tadi. Mungkin suatu saat, suatu ketika adalah teman dekat kita. Teman dekat. Agak nambah sedihnya. Suatu saat teman dekat orang yang paling kita cintai, orang yang paling berjasa pada diri kita misalkan, lebih nambah sedih lagi barakallahu fikum. Tapi saya yakin dia kalau kita benar-benar jujur, ikhlas mengikuti al-haq itu, tidak akan memudaratkan engkau sedikit pun. Anda akan mengatakan alhamdulillah, saya masih mendapatkan petunjuk dari Allah. La yadurruk, tidak akan memudaratkan engkau. Maka kejahatan itu akan memudaratkan pelakunya saja. Ya, kesesatan itu barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada siapapun, kalau kalian murtad, maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kalau Anda membelot dari al-haq, meninggalkan al-haq, Allah akan gantikan. Kalau mungkin Anda dulu termasuk orang yang berjasa terhadap dakwah ila Allah, besar perjuangan Anda, Allah akan gantikan orang yang lebih baik insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya jangan berkecil hati. Kita tidak pernah akan lepas dari ujian sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuklafa finnari. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiga perkara. Barang siapa ketiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan dengan ketiga hal itu manisnya iman. Satu, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kedua, dia mencintai seseorang, tidak dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana bencinya dia untuk dibuang ke dalam neraka. Itulah cinta barakallahu fikum yang menjadi syarat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.